Kita baca hadis yang ke-36, hadis Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dikata Imam Nawawi, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abu Abdurrahman adalah gelaran bagi Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Abdurrahman adalah gelaran kepada beberapa orang sahabat selain Abdullah bin Mas'ud. Begitu juga Abdullah bin Umar, gelaran beliau adalah Abu Abdurrahman. Ya Abdurrahman, Abdullah ada antara nama-nama yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang tidak asing lagi, antara sabiqun al-awwalun, yang awal-awal masuk Islam, terkenal sebagai seorang fuqaha di kalangan para sahabat, ahli tafsir. Terdapat banyak fadilat-fadilat kena dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Antaranya Rasulullah SAW telah meminta Abdullah bin Mas'ud ini untuk membacakan Al-Quran untuk Rasulullah SAW mendengarnya. Maka bin Mas'ud bertanya, adakah kau meminta aku membaca Al-Quran? Wa 'alaika nazal, sedangkan Quran itu telah turun kepadamu ya Rasulullah. Maka jawab Nabi SAW, ini uhibbu anasma al-Qur'ana min ghairi, aku suka mendengar Al-Quran daripada selain diriku sendiri. Jadi itu kelebihan Abdullah bin Mas'ud, disuruh oleh Nabi SAW membaca Al-Quran untuknya. Maka beliau pun membuka atau membaca Al-Quran daripada awal-awal ayat surah An-Nisa, dan beliau terus membacanya. Nabi SAW terus-terus mendengarnya dan mentadabur sampailah kepada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka Nabi SAW pun mengatakan cukuplah. Apabila Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah SAW, dia dapati bahawa air mata mengalir daripada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahawa sunnah adalah kita mendengar Al-Quran dengan khusyuk, dan kita memperhatikan ayat-ayat tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahawa Rasulullah SAW mempunyai hati yang amat lembut sekali, iaitu apabila mendengar Al-Quran, hatinya akan lembut, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan mengalir air matanya sebagai tanda ketakwaan dan lembutnya hati Rasulullah SAW. Ini dalil dibolehkan menangis kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala apabila membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Itulah sunnah apabila kita berzikir ataupun mendengar ayat-ayat Al-Quran, maka hati kita gemetar, mungkin akan ternampak daripada luarnya badan kita. Dan paling banyak akan yang berlaku adalah seseorang akan mengalirkan air matanya dengan tanpa sengaja. Kalau dah sengaja-sengaja kan, itu dah bukan betul-betul menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi dengan itu batal lah. Kalau ada orang mengatakan dia berzikir sampai terlompat-lompat, atau sampai terpekik-pekik, atau sampai berjoget-joget, tentu sekali ini tidak ada sandarannya langsung daripada sunnah Rasulullah SAW. Baik, jadi itu antara kelebihan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata dalam hadis ini, ka'anni anzuru ila Rasulillah SAW yahki nabiyan minal anbiya, seolah-olah aku anzuru, melihat. Anzuru ni adalah fi'il apa? Cuba tahu. Fi'il mudah, mudarik dalam bahasa Arab, ataupun nama dia adalah present tense. Maknanya aku sedang melihat, kalau kita terjemahkan begitu. Seolah-olah aku sedang melihat, bukan aku telah melihat. Jadi sedang melihat maknanya sekarang ni. Sekarang ketika aku berkata, menyampaikan hadis ini kepada kamu, seolah-olah aku sekarang sedang melihat. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anzuru ila, tidak lain tidak bukan melihat langsung dengan mata ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu makna, satu-satunya makna jika ada kalimat nazara ila, yanzuru ila. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah ketika itu yang di hari kiamat akan berseri-seri kepada Tuhan mereka, mereka melihat. Ila rabbihim nazira, ila rabbiha nazira. Maknanya mereka akan melihat dengan apa? Dengan mata mereka. melihat ke Allah Subhanahu Wa Taala, itu melihat wajah Tuhan mereka. Jadi menunjukkan bahawa pada hari kiamat kelak, orang-orang yang beriman yang merupakan ahli syurga akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedua mata mereka sendiri, bukan melihat dengan hati sebagaimana dikatakan di sebahagian orang. Dan ini dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah tentang ar-ru'yah, satu masalah yang hebat dibahaskan dalam bab akidah. Apakah boleh seseorang itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala di syurga? Maka ahlu sunnah wal jamaah mengatakan boleh dengan dalil yang kita sebutkan tadi. Tapi Mu'tazilah mengatakan tidak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kalau kita boleh lihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menyerupai makhluk. Dan kalau kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala di satu-satunya arah. Dan mustahil Allah Subhanahu Wa Taala berada di mana-mana arah. Jadi kita tolak ayat ini. Kita takwilkannya. Yakni kita tafsirkannya lah mengikut tafsiran yang tidak betul mengandungkan makna tersebut. Dia mereka katakan wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Mereka katakan kepada Tuhan mereka, mereka menunggu. Nazirah kata mereka daripada kalimat nazara yang bermakna intazara. Intazara maknanya menunggu. Jadi mereka menunggu-nunggu Tuhan mereka. Itu maknanya. Sebab terdapat dalam ayat-ayat lain yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladheena amanu zuruna naqtabis min nurikum, dan ayat-ayat seperti itu. Pada hari itu, yang hari kiamat, orang-orang munafik lelaki, orang-orang munafiqat akan berkata kepada orang-orang beriman, unzuruna, bukan lihat kami tapi tunggulah kami. Kami nak ambil daripada cahaya kamu. Naqtabis min nurikum. Jadi mereka katakan tidak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi terdapat satu lagi baik. Bagi mereka yang berkata, hatta orang-orang yang bermazhab Asy'ariyah pun mengatakan seorang itu akan melihat, yakni ahli syurga akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada yang mengatakan tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata mereka, tapi dengan mata hati mereka. Yang mana-mana seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan mereka akan melihat Allah SWT dengan mata. Dan bukti ataupun hujah bagi ahlu sunnah wal jamaah adalah kalimat ila, ila rabbihim nazira, seperti dalam hadis ini, ka'anni anzuru ila rasulillah SAW. Bila ada nazara ila, dia tak ada makna lain kecuali apa? Melihat dengan dua mata. Dia tak beri makna tunggu lagi ataupun makna-makna lain. Dan ini membatalkan akidah sebahagian orang yang mengatakan bahawa Allah SWT itu tidak bertempat. Sebab kalau hari kiamat kita boleh lihat wajah Allah, mesti kita lihat di satu-satunya arah. Tapi arahnya mana? Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah? Jawabnya di arah atas. Sebagaimana datang dalam hadis Bukhari, bahawa kamu akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat apa? Bulan yang terang benderang. Kamu tidak akan teresak-esak, yakni tersempit-sempit untuk melihatnya. Sebab kalau bulan dah ke atas, semua orang tak payah nak susah-susah nak tengok. Tunjukkan bahawa Allah SWT ada di atas. Baik. Jadi ka'ani anzuru ila Rasulullah SAW, aku sedang melihat Rasulullah SAW. Jadi ini antara qarinah, isyarat tentang kuatnya hafalan tarawih ini, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika dia menyampaikan hadis ini, dia dapat gambarkan keadaan sebagaimana dia mula-mula lihat. Ini menunjukkan kekuatan yang hadis ini. Walaupun kita tidak, ni perawi tidak perlu untuk membuktikan bahawa dia benar-benar dengar hadis itu, dia benar-benar lihat hadis tersebut, keadaan hadis tersebut. Tapi kalau dia mendatangkan karinah-karinah ataupun isyarat-isyarat seperti ini, tidak syak lagi bahawa ia lebih menguatkan hadis tersebut. Kadang-kadang perawi itu kata, wa ana asma'u bi udhunai wa ubsiru bi bi ainai, aku mendengar dengan dua telingaku. Mestilah dengar dengan dua telinga. Maknanya dia nak katakan dia benar-benar dengar ni dengan telinga ni, bukan dengar daripada telinga orang. wa ana anzuru ila wa nazar wa absartu bi ainai, aku telah melihat dengan dua mataku, yakni sesuatu hadis. Ini semua menguatkan riwayat. Bagi siapa yang kata Syekh Ghani rahimahutaala, yang bila menyampaikan berita kepada orang lain dan kadang-kadang dia menguatkan dengan kata-kata seperti tadi, seperti dalam hadis ini contohnya, maka dia mempunyai sunnah, dia mempunyai sunnah daripada para sahabat. Baik, yahki nabiyan. Jadi Nabi SAW sedang menghikayatkan, yahki hikayat, ceritakan. Jadi hikayat, kalau kita ambil makna yang umum, dia menceritakan, tapi bukan hikayat dongeng, hikayat apa. Sebab ni datang daripada sahibu syarak, yang ini pemilik syariat. Jadi tentulah hikayatnya, ceritanya tu ada makna. Baik, dia bukan untuk membuang-buang masa orang lain, untuk kita orang pelipur lara. Bukan. Jadi hadis cerita Nabi SAW penuh dengan makna. Baik, dan antara maknanya adalah kesabaran para nabi. Jadi nabiyan minal anbiya, nabiyan nakirah, maknanya seorang nabi. Tak tahu siapa nabi, tidak dikenal, tapi dia seorang nabi di kalangan para anbiya. Jadi anbiya itu plural untuk nabi-nabi. Kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, hadis ini diriwayatkan di dalam Kitabul Anbiya, dalam Sahih Al-Bukhari. Dan mula-mula sekali beliau bawakan tentang jumlah para nabi, jumlah para rasul. Beliau membawakan hadis Abu Dzar yang marfu' daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah bersabda bahawa jumlah para nabi ada 124,000, dan jumlah para rasul adalah 313 orang rasul. Hadis ini kata beliau disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan hadis ini antara hadis yang banyak digunakan oleh ulama-ulama ketika membahaskan tentang bab beriman kepada para nabi dan rasul. Jadi menunjukkan bahawa nabi itu lebih ramai daripada rasul, amat ramai sekali. 124,000 dan 313, ramai sekali. Tapi yang kita kenal 100 pun tak sampai. Yang kita hafal agaknya 25 hafal, ada yang tak hafal pun 25. Yang dia tahu cuma Nabi Khidir. Baik, jadi nabi banyak sebenarnya, ramai. Dan Rasulullah SAW ataupun Allah SWT telah berfirman, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya telah kami utuskan di setiap umat seorang rasul agar menyembah hanya kepada Allah dan menjauhkan daripada at-taghut. Jadi setiap umat ada rasulnya, tak ada yang terkecuali. Kemudian nabi dan rasul, kata mereka, nabi adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada kaum mereka. Baik, itu adalah seorang nabi. Ada yang mungkin tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Maknanya dia tidak mendatangkan satu, dia tidak datang dengan syariat yang baru. Ada yang kata demikian. Baik, ada pun para rasul, dia lebih khusus lagi. Dia adalah orang-orang yang Allah pilih dan berikan wahyu kepada mereka. Tapi dalam waktu yang sama diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ada kalanya dengan syariat yang baru, ada kala dengan syariat nabi sebelum mereka. Tapi yang penting mereka mesti sampaikan syariat itu kepada siapa dulu. Sama ada orang yang ikut mereka ataupun orang yang bermusuhan dengan mereka. Jadi ini ta'arif yang paling tepat sekali disebutkan oleh ulama, yakni beza rasul dengan nabi. Dua-dua mungkin bawa syariat. Dua-dua diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, syariat tersebut. Sebab tak mungkin kita ada wahyu, kita tak diperintahkan untuk sampaikan. Itu telah menyembunyikan ilmu. Jadi mereka sampaikan, cuma bezanya mereka, yakni para nabi, mereka tak perlu sampaikan kepada orang yang memusuhi mereka, yang tidak mau terima. Para rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang yang memusuhi mereka juga. Sebab tu kalau kita lihat, itu perbezaan antara rasul dan nabi, itu sebab jumlahnya berbeza. pembahasan yang panjang, terdapat pembahasan yang panjang tentang perbezaan antara Nabi dan Rasulnya yang kita ringkaskan. Kemudian bila seorang itu jadi Nabi, adakah sebelum dia dilahirkan dia dah jadi Nabi? Boleh? Belum diciptakan dia jadi Nabi lah. Atau dia masih budak kecil dia jadi Nabi lah? Tak. Jadi bila dia jadi Nabi adalah bila dia diwahyukan kepadanya. Bila dah dapat wahyu, jadilah dia Nabi. Dan dalam wahyu tersebut mesti ada keterangan bahawa aku mengangkat, yang Allah memberkhabarkan kepadanya bahawa aku melantik engkau jadi Nabi. Mesti ada makna seperti itu. Walaupun bukan dengan lafaz seperti itu, mesti ada sesuatu pemberitahuan daripada Allah SWT bahawa engkau ni adalah Nabi Allah. Dengan itu jadilah dia seorang Nabi. Jadi bukan kerana dia banyak sangat ibadat, kerana dia dah sampai tahap wali, maka dia dah ready untuk dapat wahyu, dah boleh jadi Nabi. Dia tinggalkan semua yang haram, semua yang makruh pun dia tinggalkan, semua yang wajib dia dah buat, semua sunat pun dia dah buat, maka dia dah boleh jadi Nabi. Tak ada. Tak. Ada mungkin kerana badan yang sesuai untuk jadi Nabi ni. Tak. Tak ada. Tak balik kepada perkara-perkara tersebut. Ia hanyalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kalau pilih dia jadi Nabi, dia akan jadi. Cuma yang kita dapati bahawa semua pilihan Allah SWT, semua Nabi-Nabi memang layak jadi Nabi. Memang layak jadi Nabi. Daripada semua keadaan, daripada badannya, daripada kata-katanya, daripada nasab keturunannya, daripada ilmunya, ketakwaan hatinya, semuanya memang sesuai. Sebab tu Allah kata Allahu a'lamu haitu yaj'alu risalatahu, dalam surah Al-An'am. Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui bagaimana, kemana yang dia letakkan risalahnya, kepada siapa. Berikan risalahnya kepada siapa. Tak ada orang boleh petikaikan kenapa Rasul daripada bangsa Arab ataupun daripada kaum Quraisy, bukan daripada kaum Taif, ataupun bukan daripada orang-orang Yahudi contohnya. Jadi itu semua tak boleh dipertikaikan, semua pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah seorang itu yang menjadi Nabi, bila dia meninggal dunia dia dah tak jadi Nabi lagi? Seorang Nabi, seorang Rasul, bila meninggal dunia masih Nabi ke bukan? Dah bukan Nabi lagi, dah meninggal dunia. Dah meninggal dunia. Nabi yang dah masih Nabi lagi? Nabi dah meninggal. Jadi? Nabi yang dah meninggal. Nabi yang dah meninggal. Sebab tu balik kepada definisi tadi, Nabi adalah orang yang dapat wahyu. Jadi dia tak akan berhenti. Dia tak akan berhenti. Dia telah diberitahu dia seorang Nabi. Jadi dia hanya akan, yakni bukan Nabi lagi bila apa ni, bila dikatakan kepada engkau bukan Nabi lagi. Jadi selagi tak ada kata-kata tersebut, engkau bukan Nabi lagi, hukumnya dia masih seorang Nabi. Walaupun kita kan kata dia sampaikan wahyu lagi ke apa selepas dia meninggal dunia, tidak. Kedudukannya sebagai Nabi tu masih ada lagi tak? Masih. Masih. Tak, buktinya apabila apa ni, dalam peristiwa Isra Mikraj, dia sebutkan Nabi, Nabi, Nabi. Kemudian apa ni, pada hari kiamat umat-umat akan datang kepada beberapa orang Nabi. Kau adalah Nabi, Nabi, Nabi. Jadi mereka panggil dengan kalimat ataupun dengan panggilan Nabi, menunjukkan bahawa hukum Nabi itu, jawatan Nabi itu tidak akan apa ni, tidak akan habis, tidak akan terhenti dengan kewafatan mereka. Jadi kalau kita katakan Nabi itu balik kepada hati dia, balik kepada dirinya sendiri, maka kalau masih hidup Nabi, dia dah meninggal dunia, dia bukan Nabi lagi. Jadi Nabi itu bermula dengan diberitahu bahawa engkau adalah seorang Nabi. Dan tak semestinya wahyu itu sentiasa ia turun pada dia. Tak mesti ya. Begitu Nabi SAW ada daripada satu surah kepada satu surah mungkin tak turun wahyu. Adakah ketika terhentinya wahyu turun itu dia bukan Nabi? Tentu sekali tidak kan. Dia menunjukkan Nabi itu berterusan. Man. Jadi Nabi yang minal anbiya salawatullahi wasalamuhu alaihim. Salawat Allah dan salamnya ke atas mereka. Lafaz ini salawatullahi wasalamuhu alaihim tidak saya dapati dalam sahih Al-Bukhari. Dan saya rasa mungkin tidak ada juga dalam sahih Muslim. Yang dia boleh sebut penuskah asalnya. Maknanya Imam Bukhari tak riwayatkan ini. Saya cuma jumpa Nabi yang minal anbiya darabahu qawmu, terus gitu. Jadi solat ini menunjukkan bahawa kata-kata ni datang daripada siapa? Pengarang kitab, daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. dan menunjukkan bahawa mazhabnya bahawa disyariatkan kita berselawat serta bersalam kepada semua nabi. Ya, walaupun dia bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah betul, itulah yang pendapat yang benar. Cuma apa hukum berselawat dan bersalam kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah dia wajib ataupun tidak? Maka kata ulama, hukumnya tidak, tidak wajib. Sebab nak katakan dia wajib, mesti ada dah ada dalil, dan kita tak ada dalil dari Quran maupun daripada hadis. Apabila dengar nama Nabi Yahya ke Nabi Zakaria ke, wajib kita beri, kita kata sallallahu alaihi wasallam, tak ada kan. Adapun berselawat dan bersalam, beri salam apabila disebutkan Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad, maka sebahagian besar ulama mengatakan hukumnya wajib berdasarkan hadis Rasulullah SAW sendiri, al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alaihi. Seorang yang bakhil adalah apabila namaku disebut di sisinya, maka dia tidak berselawat kepadaku atau atasku. Jadi Nabi SAW sifatkan dengan satu sifat yang keji, iaitu sifat bakhil. Dan bakhil antara sifat yang terkeji, yang diharamkan dalam syariat. Maka ada ulama mengambil hadis ini dan mengatakan haram kalau kita tak sebut sallallahu alaihi wasallam bila disebutkan Nabi Muhammad, nama Nabi sallallahu. Tetapi tidak dikhususkan berselawat bersalam kepada Rasulullah SAW ketika dengan nama dia je. Disyariatkan juga untuk berselawat dan bersalam kepada Nabi SAW pada semua waktu, bila-bila waktu saja. Dia tak ada waktu haram selawat dan salam ni, kecuali di tempat-tempat tertentu ataupun dalam keadaan tertentu, ya, yang kita boleh rumuskan sebagai tempat-tempat yang najis atau tempat-tempat yang keji, yang tak layak disebutkan satu-satunya zikir. Sebab selawat dan salam ni zikir. Sebab kita minta kepada Allah SWT, doa kepada Allah SWT untuk memberi selawat, iaitu memuji Nabi SAW, merahmatinya dan memberi salam padanya. Dia tentu tak sesuai pada tempat-tempat yang tidak sesuai. Dan kata ulama, ya, lebih-lebih disunatkan adalah pada dua waktu, iaitu pada sebelum terbitnya matahari selepas subuh dan sebelum terbenamnya matahari sebelum maghrib. Dan jumlahnya adalah 10 kali. Kata Rasulullah SAW, siapa melakukan demikian wajabat syafa'ati, akan wajiblah baginya syafa'at. Lafaznya tak disebutkan Allahumma salli ala Muhammad sampai Ibrahim innaka Hamidun Majid, ataupun cukup Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu tidak disebutkan di situ, jadi bebas. Yang penting kita ambil yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ya, 10 kali 10 kali, dan siapa yang berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, Allah SWT akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Nah. Baik, jadi salawatullahi wasallamuhu alaihim. Darabahu qaumuhu. Kaumnya memukulnya. Fa admau, sehingga berdarah. Admau maknanya fi'il, mereka membuat dia sampai dia berdarah. Tak disebutkan darah di bahagian mana. Tapi yang penting kalau dah sampai berdarah, pukul dia satu hal. Pukul sampai berdarah satu hal yang lain. Jadi ini menunjukkan keadaan seorang nabi sebelum Rasulullah SAW, bagaimana beliau menghadapi kejahatan kaumnya. Mereka bukan hanya mengingkari kata-kata beliau, mereka menganiaya beliau dengan pukulan secara fizikal sampai berdarah, maknanya pukulan yang kuat. Kemudian wa huwa yamsahu dama an wajhihi, dan dia dalam keadaan dia menyapu darah tersebut daripada wajahnya. Dia cuba kesatkan darah daripada wajahnya. Jadi ini menunjukkan bahawa darahnya di mana? Di kepala ni ataupun di muka ni. Kalau daripada kepala boleh jatuh sampai ke muka ataupun di muka ni. Dan ini adalah tempat yang paling buruk sekali kalau nak pukul, pukul orang. Sebab Rasulullah SAW melarang kita memukul untuk mengajar seseorang dengan memukul ke mukanya. Nak pukul tempat lain, tapi jangan pukul muka ni. Sebab wajah ni adalah sesuatu tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Terhadap hadis-hadis tentang hal ini, Jadi mereka bukan pukul saja, mereka pukul dengan kuat. Gunakan dengan kuat saja sampai berdarah. Nah. Yaqulu, dalam keadaan demikian setelah dia menyapu darah daripada wajahnya, Nabi itu berkata, Allahummaghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampunkanlah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Antara faedah daripada hadis ini jelas bahawa para nabi diuji oleh kaumnya. Jadi mereka tidak datang kepada kaum mereka lalu dengan senang hati kaumnya menerimanya. Sebab apa? Isi ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi ini sentiasa bersalahan dengan hawa nafsu kaumnya. Yang terutama sekali masalah agama, masalah tauhid, masalah syirik. Sebab kaum semua nabi-nabi masalah mereka sama aje. Mereka menyembah selain Allah ataupun menyembah selain Allah bersama dengan sembah Allah SWT. Daripada kaum Nabi Nuh AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW, semua sama. Semua mereka mensyirikkan Allah SWT. Baik. Jadi itu bersalahan dengan hawa nafsu mereka sebab mereka telah biasa dengan syirik. Jadi bila dia bersalahan dengan hawa nafsu, mereka tak akan terima. Kemudian nabi-nabi itu juga mengharamkan perkara yang biasa mereka lakukan. Membunuh orang lain, memakan harta dengan cara haram, baik berzina, bahkan berliwat dan sebagainya. Semua perkara yang mereka biasa lakukan, nafsu mereka dah biasa. Kemudian datang seorang ni, tahu-tahu kata jangan lakukan demikian. Takkan mereka terima. Jadi oleh kerana itu mereka menolak dakwah nabi-nabi ini sampai kepada tahap apa? Sampai kepada tahap memukulnya. Bahkan kita tahu bahawa kebanyakan nabi-nabi Bani Israel bukan hanya dipukul tapi sampai dibunuh. Ramai yang dibunuh. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kenapa kamu membunuh nabi-nabi sebelum kamu jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman? Baik. Jadi nabi ini dipukul berdarah, mukanya dikesat. Dalam keadaan demikian dia doa. Dia bukan doa atas kaumnya. Ya Allah azabkanlah kaumku. Ya Allah binasakanlah mereka sekarang. Empatkanlah gunung dan sebagainya. Tidak. Dia bersabar. Apa bukti dia bersabar? Dia cuma berdoa untuk mereka. Nabi doa kepada Allah untuk kaum yang baru pukul dia sampai berdarah. Mungkin dia baru bangun daripada pingsan. Kalau dah berdarah mungkin sampai pingsan. Ighfirli qaumi, ampunkanlah dosa mereka kerana mereka tidak mengetahui. Dan dia bertawassul, yakni dalam doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan bahawa kaum aku ni tidak mengetahui. Sebab tu diorang ingkar, diorang tolak dakwahku, bahkan diorang pukul aku. Dan engkau wahai Allah SWT tidak mengazab orang yang tidak tahu. Dan Allah SWT katanya, engkau wahai Allah SWT maha kaya daripada mengazab hamba-hamba kamu yang tidak mengetahui. Itu kata ulama, antara doa nabi-nabi ada kandungan makna ini. Jadi kata ulama lagi bahawa yang menunjukkan kesabaran nabi yang disebutkan dalam kisah ini adalah nabi ini serta-merta doakan untuk kaumnya. Buktinya wahwa yamsa, wahwa ni adalah lafaz menunjukkan hal keadaan, dalam keadaan sedang. Jadi bukan dia sabar lepas minggu dua minggu baru dia doa untuk kaumnya. Tengah darah-darah ni, waktu dia sapu, dia apa? Dia doa untuk kaumnya. Patut tengah gitulah yang paling marah kan. Sampai dah reda, baru doakan untuk kaumnya. Oh, mereka ni tak tahu sebab orang pukul aku juga. Tidak. Dan ini antara apa yang menguatkan tentang sabar yang dipuji, iaitu yang dalam hadis sebelum ini, innama sabru inda sadamatil ula. Hanya sahaja kesabaran itu ketika pukulan yang pertama. Ini betul-betul pukulan yang pertama. Tengah dipukul, baru dipukul, itulah yang dia sabar. terus dia doakan untuk kaumnya. Dan pengampunan di sini, adakah pengampunan untuk semua dosa ataupun sebahagian dosa? Orang yang memukul Nabi ini kafir. Walaupun kalau dia solat, walaupun dia apa, ini dah tentu murtad ni kalau dia solat pun. Boleh? Kita maki hamun Nabi ni dah tak boleh apalagi kita pukul dia. Jadi kata ulama, pengampunan yang diminta daripada Allah SWT untuk kaumnya bukan untuk semua dosa. Kalau mereka meninggal dunia dalam syirik, tentu sekali tidak diampunkan oleh Allah SWT. Tapi dimaksudkanlah dosa-dosa selain itu. Mungkin khususnya adalah dosa terhadap beliau sebagai seorang Nabi. Dia menunjukkan bahawa Nabi-Nabi ini bersabar. Dan Nabi-Nabi ini tidak berdakwah untuk diri mereka sendiri atau kepada diri mereka sendiri. Dan apabila mereka disakiti, mereka tidak membalas untuk diri mereka sendiri. Ya, mereka mungkin lepas itu jihad dan sebagainya. Tapi mereka tidak berjihad untuk membalas dendam untuk hak mereka sendiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, man tasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi. Rasulullah sallam tak pernah balas untuk dirinya sendiri. Kalau dipukul ataupun dicaci maki dan sebagainya, dia tidak balas untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dia balas pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi menunjukkan kesabaran para rasul. Kata Syekh Taimin rahimahullah taala dalam kitab ke surat 170, baca sikit. Para rasul itu telah mengalami berbagai macam tantangan azab kerana perkataan dan perbuatan mereka dalam menyampaikan risalah. Bahkan ada di antara mereka yang terbunuh kerananya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam kitabnya tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya telah didustakan para rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Hatta ja'ahum nasruna. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian daripada berita rasul-rasul itu. Dan jika berpalingan mereka darimu terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di dalam bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat untuk mereka, maka buatlah. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang jahil. Surah Al-An'am. Jadi memang Allah dah takdirkan, ada saja orang golongan yang akan mendustai para rasul. Wa udu hatta atahum nasruna, dan mereka akan disakiti sampai datang pertolongan Allah SWT. Di macam mana pun Allah pasti akan menolong para rasulnya. Baik. Maka kata Allah SWT, maka janganlah kau termasuk orang-orang yang jahil. Jangan balas balik. Di sini perintah untuk apa ni? Untuk bersabar. Ni dalam waktu awal-awal Islam, ayat ini turun dalam era Mekah. Selepas itu dalam era Madinah, Allah SWT telah mengizinkan Nabi SAW, maka memerintahkannya untuk berjihad. Baik, terdapat pembahasan di sini tentang Nabi yang dikisahkan di sini. Saya kumpulkan kat sini. Ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi ini adalah Nabi Nuh AS. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis. Tetapi kata Ibn Hajar Asqalani, riwayatnya mursal. Kemudian terdapat perawi yang tidak dinamakan siapa dia. Jadi menunjukkan hadis-hadis yang lemah. Tapi riwayatnya hampir sama, bahawa Nabi itu dipukul sampai pingsan, kemudian dia menyapu wajahnya dan dia berdoa untuk kaumnya. Untuk kaumnya. Dan walaupun daripada sudut matanya mungkin terdapat kemungkaran di situ, sebab kita tahu Nabi Nuh AS telah berdoa atas kaumnya. Maka kata ulama, mungkin ini pada awal-awal. Kemudian pada akhir-akhir dakwah Nabi Nuh AS, baru dia doa atas kaumnya. Walau bagaimanapun, riwayat itu terdapat maqal, yakni pembahasan di situ. Dan ada pula ulama yang mengatakan bahawa Al-Haki wal-Mahki huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menceritakan tu dan yang diceritakan tu sama orangnya. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang ni adalah pendapat Al-Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala. Baik. Tapi apakah pendapat ini kuat? Zahirnya daripada hadis ini, yang menceritakan lain orang, yang diceritakan lain orang. Adalah kemungkinan bahawa dua-duanya orang yang sama. Tetapi ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa dia bukan orang yang sama. Pertama, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis ini di bawah bab Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi-Nabi Bani Israel. Jadi kalau ini adalah Nabi Muhammad SAW, sesuai ke tidak dimasukkan di bawah bab Nabi-Nabi Bani Israel? Satu sekali kan tidak. Itu satunya. Kedua, mereka mengatakan bahawa terdapat satu riwayat yang menerangkan tentang bila berlakunya hadis ini. Ini bila Nabi SAW ceritakan tentang Nabi yang dipukul muka sampai berdarah. Jadi terdapat dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya bahawa ia berlaku selepas peperangan Hunain. Ini pada tahun berapa? 8 Hijrah. Selepas peperangan Hunain, mereka berkumpul di Ji'rana untuk membahagi-bahagikan harta rampasan perang. Jadi orang ramai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibagi-bagikan harta itu. Kemudian Nabi SAW sampaikan hadis ini. Dan riwayat ini kata Imam Ibn Hajar Asqalani, riwayat ini sahih. Jadi kalau yang demikian, bahawa inilah pendapat yang benar, bahawa dia bukan Nabi SAW, bukan Nabi Nuh SAW, tapi seorang Nabi daripada Bani Israel. Walau bagaimanapun, perkataan ataupun kata-kata bahawa Nabi SAW juga dipukul sampai berdarah mukanya, jawabnya betul. Ini berlaku beberapa kali. Baik. Dan yang diriwayatkan adalah dalam dakwah Nabi SAW, ketika Nabi SAW berdakwah di kota Taif, ketika dilempar batu. Walaupun riwayat itu ada pembahasannya, ada yang mengatakan tidak sahih. Tetapi yang paling sahih adalah kisah dalam peperangan apa? Peperangan Uhud. Bahawa ketika peperangan Uhud, Nabi SAW dipanah sampai terkena apa? Terkena giginya sampai berdarah. Jadi mukanya berdarah. Dan Nabi SAW telah bersabda, kaifa yuflihu qaumun syujju ataupun syajjau Nabi Yahum. Bagaimana satu kaum boleh menang, boleh berjaya apabila mereka telah membuatkan wajah ataupun kepala Nabi mereka sendiri berdarah. Jadi kita tahu selepas Nabi SAW solat subuh ataupun dalam solat-solatnya, dia akan kunut nazilah, doa kepada Allah SWT, ya Allah, hancurkanlah kaum itu, kaum ini, yang ini mereka-mereka, dan sebutkan nama-nama yang ini orang-orang musyrikin adalah selepas peperangan Uhud. Kemudian turunnya ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim aw yu'adzibuhum fa innahum zalimun, dalam surah Ali Imran. Tidak ada bagi kamu urusan tentang hal ini, yang ini untuk mengazabkan mereka. Laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim, kamu pun tak boleh minta taubat untuk mereka, sebab mereka ni zalim, mereka ni kafir. Tapi urusannya semua adalah diserahkan pada Allah SWT. Guna Nabi SAW dah tak doa lagi doa seperti itu dalam solatnya, dalam kunut. Jadi rupa-rupanya Nabi Muhammad SAW pun pernah kena ujian seperti ini. Tapi yang dikisahkan dalam hadis ini lain orang. Jadi jelas daripada hadis ini, pelajaran kita boleh ambil adalah satu lagi jenis kesabaran, iaitu sabar ketika berdakwah secara khusus. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikannya. Dan barang siapa yang berdakwah menyampaikan perintah Allah dan larangannya kepada orang lain, maka dia takkan sunyi daripada apa? Diuji dengan macam-macam ujian. Paling kurang pun orang akan keluarkan kata-kata menyindir dan sebagainya, ataupun tuduhan-tuduhan yang lebih liar terhadapnya, ya, yang tidak benar. Ada yang mengatakan bahawa orang ini tidak layak apa ni berdakwah, dia sendiri macam gitu dan sebagainya, keluarga dia sendiri macam gitu dan sebagainya. Ataupun dia ni dakwah ni riak aja ni dia buat ni kerana nak dapat harta ataupun nak dapat pengikut. Mungkin macam-macam kata-kata yang dilontarkan oleh orang lain. Right? Dan lebih buruk daripada itu apa ni? Mungkin mereka difitnah sehingga apa ni dihukum penjara dan sebagainya. Ataupun mungkin mereka sendiri datang dan mengumpul ni. Bahkan ada yang sampai membunuh pendakwah-pendakwah tersebut. Kalau ini berlaku, ketahuilah bahawa apa yang mereka alami ini hanyalah satu perkara yang biasa dialami oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya. Yang penting di sini, hendaklah dia ikut para Nabi dan Rasul yang telah mengalami keadaan seperti itu dengan bersabar terhadap perkara tersebut. Dan kalau baik lagi dia doakan apa ni kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT agar memberi hidayat kepada orang-orang ini. Dan mungkin dia doa dengan doa yang sama, Allahumma ghfir liqaum fa innahum la ya'lamun, kerana mereka tidak mengetahui. Tak tahu maknanya jahil. Kata ulama, tak ada orang yang maksiat kepada Allah SWT kecuali seorang yang jahil. Mesti ada satu jenis kejahilan atau sebahagian kejahilan sebab tu dia maksiat kepada Allah. Jahil ni macam-macam mana? Satu jahil tak tahu hukum mahkam, jadi dia maksiatlah. Satu lagi lah jahil tak tahu hak Allah SWT. Dia tidak dapat, dia jahil tentang keagungan Allah SWT. Jadi sebab itu dia buat maksiat terhadap Allah SWT. Jadi macam mana pun dia adalah seorang yang jahil. Dan kita doa pada Allah SWT untuk tidak menghukum orang yang jahil, bahkan berikan dia hidayah. Itu dibolehkan. Ada apa-apa soalan? Satu perkara tentang hadis sebelum ini, saya teringat tentang hadis wanita berkulit hitam yang terkena penyakit sawan. Satu lagi faedah kita boleh tambah adalah dalil dibolehkan kita, disyariatkan kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat bala ataupun musibah yang menimpa kita. Dalil dibolehkan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat bala, mengangkat musibah yang menimpa kita. Tapi caranya macam mana? Adakah caranya dengan duduk kat rumah kemudian doa, Allahumma aku bertawassul dengan kebesaran Nabi-Mu, keagungan Nabi-Mu di sisi-Mu untuk sembuhkan aku, untuk turunkan hujan, untuk angkatkan musibah ini? Adakah itu caranya? Kita dapati kalau itu caranya mesti ada dalam hadis. Jadi wanita itu dia tak duduk di rumah atau duduk di masjid dan dia doa dengan doa tawassul yang selalu orang buat. Kata apa dia buat? Dia keluar pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Dia doa dengan doa tu depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta. Depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa, wahai Rasul dan ya Allah, aku bertawassul dengan Nabi-Mu ini agar sembuhkanlah penyakit cawanku. Macam itu ke dia buat? Nabi tu. Ataupun dia kata, ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakasyafu fad'ullah li. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni kena penyakit sawan ini. Dan ketika itu auratku terbuka. Yang bab tu tak penting sangatlah. Yang penting adalah fad'ullah li. Wahai Rasulullah, doalah kepada Allah untukku, yakni hilangkan musibah. Jadi tawassulnya adalah dengan apa? dengan minta Rasulullah SAW mempunyai kedudukan di sisi Allah SWT untuk berdoa kepada Allah untuk dia. Itu namanya tawassul. Jadikan orang tengah untuk kita. Nah, jadi kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, kita tidak akan jumpa satu riwayat yang sahih pun bahawa ada sahabat yang duduk kat rumah ataupun di masjid ataupun di tempat lain, kemudian doa dengan doa yang orang lakukan ataupun di dekat dengan kuburan Nabi SAW lagi tak ada. Baik, semua akan jumpa Rasulullah SAW kalau Rasulullah SAW masih hidup dan minta Nabi SAW doa untuk dia. Sebab tu Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Kalaulah mereka, yakni umat Islam ni, sahabat-sahabat Nabi ni, ketika mereka menganiaya diri mereka, telah buat dosa, buat salah, ja'uka, datang kepadamu, kemudian buat apa? Doa di sisimu? Tidak. Fastaghfarullah, mereka beristighfar kepada Allah, doa kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan rasul beristighfar untuk mereka, doakan untuk mereka. Jadi mereka minta Rasulullah SAW doakan untuk mereka, dan mereka sendiri doa secara langsung kepada Allah SWT. Jadi dulu doa, kemudian mereka akan dapati bahawa Allah SWT maha memberi taubat, maha pengasih. Itu sunnah. Dan ini hanya boleh kita lakukan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Sebab wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul SAW akan beristighfar untuk mereka, hanya boleh dilakukan ketika Rasul SAW masih hidup. Setelah wafat Nabi SAW dah tak boleh lagi. Sebab Nabi SAW dah di dalam kubur. Melainkan kita ada akidah lain tentang Rasulullah SAW, dia boleh dengar dan dia boleh doa dalam kubur dan sebagainya. Itu satu. Kalau itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW, soalan kata lepas aku mati nanti, ni sekarang masih hidup, datang pada aku, aku akan doakan untuk kamu kalau kamu minta. Lepas aku meninggal dulu nanti, datang kat kubur, minta aku, panggil aku daripada luar kubur dan minta aku doakan untuk kamu. Ada ke tak ada? Ada riwayat macam tu? Satu pun tak ada. Jadi ini membatalkan cara tawassul seperti itu. Dan ini lakukan di mana-mana. Baru semalam orang buat. Dalam doa awal tahun, akhir tahun, apa je? Mereka bertawassul dengan jah Nabi SAW, dengan keagungan Nabi SAW, untuk itu dan untuk ini, awal tahun dan akhir tahun. Jadi kita tanya, apa dalil daripada hadis, daripada perbuatan sahabat? Tak ada satu sahabat pun yang buat macam tu. Sahabat semua buat macam gini, iaitu bila sakit, bila apa ke apa, pergi jumpa Rasulullah SAW. Apabila Nabi SAW sedang berkhutbah, khutbah Jumaat, datang seorang Arab Badui daripada luar, dia kata apa? Ya Rasulullah, telah binasalah harta benda, telah binasalah itu ini, sebab hujan tak turun. Maka doalah kepada Allah untuk turunkan hujan kepada kami. Terus Nabi SAW doa. Tak disebutkan Nabi SAW menghadap kiblat pula. Nabi SAW zahirnya dah menghadap mereka. Jadi kita walaupun disunahkan doa menghadap kiblat, tapi kalau kita doa jama'i ini, doa depan orang. Kemudian mereka aminkan. Jadi tak sampai berapa minit, ketika itu hampir setengah-setengah, mereka dapati yang mula-mula Madinah tu awan tak ada. Tiba-tiba awan kumpul-kumpul-kumpul-kumpul penuh di atas Madinah. Lepas tu hujan. Hujan. Hujan sampai hari Jumaat lagi satu. Nabi SAW masih khutbah lagi. Jumaat lagi satu, datang orang itu ke orang lain ke, wallah alam, tak disebutkan. Dia kata sekarang telah binasa lah juga kita punya harta benda ternakan, binasa. Kenapa? Banjir. Rumah-rumah kita semua rosak. Jadi doakanlah kepada Allah SWT. Apa ni untuk sama ada menghentikan hujan ke atau sebagainya. Tapi Nabi SAW tak doa untuk hentikan hujan. Nabi SAW kata apa? Hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan itu di keliling kami, bukan di atas kami. Jadi mereka keluar je daripada masjid, mereka dapati apa? Awan itu tiba-tiba bergerak cantik aja, terus buat satu round keliling Madinah. Hujan semua kat luar Madinah. Kat dalam tak kena sikit pun. Baik. Itu menunjukkan kenabian, kerasulan Rasulullah SAW. Doa yang mustajab memang. Itu diketahui. Tapi itulah yang dilakukan. Itulah cara bertawassul dengan Rasulullah SAW. Dan sebelum ini kita dah ambil hadis apa? Tiga orang yang terperangkap dalam dalam gua. Ditutup oleh batu yang besar kan. Bagaimana mereka bertawassul? Wah, mereka pun banyak Nabi. Banyak lagi Nabi daripada Nabi kita. Daripada umat kita. Satu Nabi. Mereka ada bertawassul dengan wahai Allah, dengan berkat Nabi-Mu ini. Lepaskanlah kami daripada ini. Tidak. Mereka semua bertawassul dengan amalan soleh mereka. Yang mereka rasakan paling ikhlas di sisi Allah SWT. Lepas satu-satu berdoa. Dengan amalan yang mereka rasakan paling ikhlas. Maka bergerak sedikit. Sampai yang ketiga, maka terbukalah pintu tersebut sehingga mereka boleh keluar. Jelas Allah SWT memang takdirkan macam itu. Allah yang gerakkan batu tu tutup supaya mereka doa pada Allah SWT. Dan nak ajar kepada kita. Supaya cara doanya adalah bertawassul. Tapi lagi dengan tawassul yang jenis kedua apa dia? Tawassul dengan amalan soleh yang kita pernah buat. Bukan yang kita cita-cita nak buat. Ya Allah, aku nak pergi haji ni. Maka selamatkanlah aku daripada musibah ni. Itu tak main. Itu belum lagi. Itu dapat. Itu pahala niat aja agaknya. Amalan niat dia belum buat. Ini yang dah pernah buat. Dan ikhlas. Satu lagi perkara yang penting. Dan satu lagi adalah berdoa kepada Allah SWT. Bertawassul dengan apa? Dengan? Menyeru nama Allah SWT yang husna. Asma'ul husna. Dan juga sifat-sifat Allah SWT. Dan begitu juga dengan perbuatan-perbuatan Allah SWT. Wahai Allah yang menolong hamba-hambanya yang susah. Dan sebab dalam Quran kan sebut Allah SWT membantu hamba-hambanya yang susah. Aman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Dan seterusnya, siapakah yang akan menyelamatkan ataupun menolong hamba-hambanya dalam keadaan kesempitan dan mengangkat kesusahan. Jadi kita bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah SWT. Baik, kau telah berkata bahawa siapa yang berdoa kepada engkau akan apa ni? Astajib lakum. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi sekarang aku berdoa kepada-Mu wahai Allah. Boleh tak bertawassul macam ini? Boleh, inilah bertawassul yang baik. Tawassul yang disyariatkan. Dan dalam surah Al-Baqarah wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kau telah berkata demikian ya Allah, kita fahamlah makna dari sekarang aku berdoa kepada-Mu ya Allah. Maka istijab, maka kabulkanlah doa. Jadi inilah bertawassul dengan apa? Dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah SWT. Innaka antal ghafurur rahim. Kalau kita minta pengampunan dosa, kalau kita minta kekuatan, minta qawiyul aziz dan sebagainya, kita doa bertawassul dengan nama yang sesuai. Bukan kita baca semua nama Allah SWT 99 sekali kita pergi baca sekali one shot semua sekali. Jadi kita doa mengikut yang sesuai dengan permintaan kita. Itu kita dapati dalam Al-Quran. Dan kalau kita lihat antara doa yang termaktub dalam Al-Quran, firman Allah SWT, Rabbana innana amanna wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Ini orang-orang Hawariyun, umat Nabi Isa, kaum Nabi Isa. Wahai Allah, sesungguhnya kami telah beriman kepada-Mu yakni. Dan kami telah mengikuti Rasul-Mu yakni Nabi Isa. Maka tulislah untuk kami, tulislah kami termasuk daripada golongan orang yang menyaksikan syahidin. Jadi ini bertawassul dengan amalan mereka, iaitu iman dan ittiba' kepada para rasul. Jadi kita bertawassul dengan cara-cara seperti ini. Semakin banyak makrifat kita, pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disuka, apa yang tak suka, perbuatan-perbuatan, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, semakin mudah kita nak berhubung dengan Allah SWT dan bertawassul dengan perkara tersebut untuk doa-doa kita. Itu dia. Jadi tidak ada satu dalil yang membolehkan kita bertawassul dengan apa yang orang lakukan sekarang ini. Yang ada semua hadis-hadis yang lemah. Disepakati lemah. Kalau ada yang cuba mensahihkannya, mereka ni betul-betul tidak mengikut manhaj apa ni akademik. Antaranya hadis tawassalu bi jahi fa inna jahi indallahi azim. Bertawassullah kamu dengan jahku, yakni kemuliaanku, sesungguhnya kemuliaanku di sisi Allah amat besar. Hadis ini dhaif, tak ada asalnya. Jadi hadis-hadis seperti ini semua hadis-hadis yang menyeleweng daripada apa ni, daripada mentauhidkan Allah SWT, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Okay. Jadi kita kalau lihat hadis ini, Nabi SAW tak kata terus, baik, aku doakan untuk engkau. Tak ada. Nabi SAW nasihatkan dia untuk apa? In syi'ti sabar. Kalau kau mau, kau bersabar. Jadi ini pilihan pertama. Walakil jannah. Jadi bukan susah aja, macam mana pun susah, terus nak apa ni? Nak diangkatkan kesusahan tersebut. Tak, Nabi ajar didik tarbiah para sahabat untuk apa? Untuk sabar dulu. Ini kita sikit-sikit saja dah terus dah pergi kubur, dah pergi mana, dah sebagainya. Tidak. Kita kalau boleh bersabar, digalakkan kita bersabar kalau masih kita boleh bertahan. Tuan, kalau kamu mau, aku akan doakan untuk baik an yu'afiyaki. Jadi dia cuma janji, Nabi SAW cuma janji apa? Doa saja. Nabi SAW tak janji bahawa dia akan apa? Dia akan, Allah pasti akan menyembuhkan. Kalau kita lihat tauhid, Rasulullah SAW mengajar mereka bahawa aku hanya boleh doa. Yang menyembuhkan hanya Allah SWT. Hampir sama cerita hulam anak muda tu dengan tukang sihir, dengan raja. Siapa yang menyembuhkan mata? Dia kata apa ni, budak ni. Dia bertanya budak ni, apa ni, bila budak ini menyembuhkan orang yang buta, siapa yang menyembuhkan? Dia kata Allah sahaja yang menyembuhkan. Jadi kita dapat tiba semua kita sandarkan kepada Allah SWT. Maksudnya kita minta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat Allah alam bisawab. Subhanakallah madihamdika. Shabala ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.